السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-1 dari surah Al-Baqarah. Dan insyaallah taala sekarang kita akan membahas ayat yang ke 5 tentang ini ya, tentang memasuk ayat ya. 108 ya. Nah. Baik, silakan dibaca Pak Edi. Nah, maksud 108 ya. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa may yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Apakah kalian mengharapkan bahwa apakah kalian menginginkan antas alu rasulakum bahwa mereka akan menanyakan kepada Rasul kalian Kak, seperti halnya mereka menanyakan kepada Musa sebelumnya. Dan barang siapa kembali kepada barang siapa yang menukar kekafiran dengan keislaman, maka sungguh itu adalah jalan yang sesat. Ini kalau begini, terjemahnya harusnya barang siapa yang menukar keimanan dengan kekufuran ya. Karena kalau dalam bahasa kita menukar kekufuran keimanan maknanya bagus kan. Iya. Ini harusnya menukar keimanan dengan kekufuran gitu. Oh. Barang siapa yang menukar keimanan dengan kekafiran maksudnya. Iya kayak gitu. Maka sungguh itu merupakan jalan yang sesat. Nah. Harfu istifham turidu fi'il mudhari fa'ilnya al-wawu an harfu nasob tas'alu fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il rasula sebagai maf'ul bi rasulakum mudhuf ilai kum sebagai mudhuf ilainya kama itu majrur suila fiil madhi majhul domirnya bukan domirnya Musa nah, sebagai fa'ilnya Musa fa'il min qablu mudhuf ilai wa huruf atfin min qablu bukan mudhuf ilai jar majrur. Oh, mingko blu mudah-mudah ilai. Bukan jar majrur. Oh, mingko blu jar majrur ya. Mingko blu jar majrur. Wa huruf atfin man isim mausul ya tabat ya. Man ini bukan isim mausul ya, tapi isim syarat sebagai mubtada. Ya, man isim syarat ya tabat dal fi'il mudore. Man fi'il mudhari majhul karena fi'il syarat al kufra sebagai maf'ul bi bil imani jar majrur fa maka fa jawab syarat qad fi huruf tauhid tahqiqin tahqiq qad tahqiq dhalla fi'il madhi sawa as-sabil, sawa as itu sebagai maf'ul bi, sawa as-sabil mudhof-mudhof ilai, as-sabil sebagai mudhof ilainya. Tadi sawa udah benar maf'ul bi as-sabili mudhof ilai. Iya. Nah, sawa ini berubah. Sawa a mudhof maf'ul bi as-sabili mudhof mudhof il as-sabili maf sabili maf'ul as-sawa'a maf'ul bi as-sabili mudhof ilai. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tar dulu, nanti jumlah dari dhalla sawa sabil ini sebagai khobarnya man ya. Oh iya. Sawa'a sabil sebagai khobar daripada man tadi. Man sebagai mubtada'nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bal aturidu ayuhan nasu aturiduna antur ya an bal aturiduna bal aturiduna ayuhan nasu antat libu min rasulikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asya'a bikos di anadi wal mukabirati kama wal mukabarati mukabarati kama tuliba misla dhalika min Musa kama tuliba mislu dhalika min Musa wa'lamu anna mayyah tarol kufro wayatrokul man yahtarul kufra wayatrukul imana man yahtarul kufra wayatrukul imana faqad kharaja an siratallahil mustaqima ilal an siratillahi til mustaqimi ilal jahlil wadolali wadolali ya itu satu. Bahkan apakah kalian menginginkan wahai manusia untuk tajlibu mengikuti mi rasulikum dari rasul kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan mengikuti. Ini kan artinya bahkan apakah kalian menginginkan wahai sekalian manusia untuk meminta rasul kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu asya'a dengan maksud sesuatu dengan, meminta sesuatu dengan maksud membangkang dan sombong. Meminta sesuatu dengan maksud membangkang dan mengsombong seperti apa yang dituntut. Apa yang telah diminta kepada Musa. Dan ketahuilah bahwa mayyah siapa yang menukar mayyah taro kufro siapa yang menukar dan meninggalkan keimanan maka keluar dari jalan Allah, jalan yang lurus kepada jalan kesesatan. Naam. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum assalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ Apakah kalian ingin meminta kepada Rasul kalian itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Musa diminta sebelumnya? Ayat ini merupakan peringatan atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai orang-orang Yahudi yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu pula para sahabat jangan melakukan apa yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Kenapa? Seperti pada kisah yang sudah kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa orang Yahudi ini seringkali meminta sesuatu kepada Nabi Musa yang kata mereka untuk menguatkan iman mereka, tapi setiap kali dikabulkan permintaannya tidak juga membuat mereka tambah beriman. Kita tentu ingat kemarin kita bahas bahwasanya ketika Nabi Musa alaihissalam kembali membawa kitab Taurat dan mengajak orang-orang Bani Israel agar beriman kepada Taurat dan menjalankan isinya, lalu mereka mengatakan, kami tidak akan beriman sampai kami melihat Allah secara langsung. Bayangkan. Mereka ucapkan seperti itu. Dibilang, Taurat itu kan hanya tulisan. Kami gak mau beriman sama Taurat sampai kami bisa melihat Allah secara langsung. Lalu Allah pun membinasakan mereka dengan sambaran petir. Dan mereka pun mati. Mereka pun mati. Namun, ya, Allah kemudian menghidupkan mereka agar mereka bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut. Tapi nyatanya, tidak lama setelah kejadian tersebut, mereka diberi kenikmatan berupa makanan manna wa salwa, dua makanan dari surga. Tapi ternyata, ya mereka kembali ingkar, kembali membangkang. Diberi makanan berupa makanan surga, malah maunya makanan bumi seperti bawang, ya, kemudian kacang-kacangan, sayur mayur. Mereka meninggalkan sesuatu yang baik menuju sesuatu yang rendah. Ini merupakan bentuk pembangkangan, ya, dan kesombongan dari orang-orang Bani Israel terhadap ya, perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah utusannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Seakan-akan ya, karena memang pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang Yahudi ya didakwahi agar mereka mau masuk Islam, sebagian mereka mengatakan kami mau beriman ya kalau Nabi Muhammad ini menunjukkan mukjizatnya kepada kami. Maka Allah pun menyindir mereka. Ya, bahwa nenek moyang kalian telah banyak meminta mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, namun tiap kali mukjizat itu datang tidak juga membuat kalian beriman. Jadi bagi kalian itu mau 1000 mukjizat pun kalian tetap tidak akan beriman. Karena yang kalian inginkan bukanlah kebenaran. Ya, yang kalian lakukan ini murni karena kalian adalah pembangkang. Orang yang senantiasa membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari ayat 108 ini. Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Dan siapa saja yang menukar keimanan dengan kekufuran, artinya yang tadinya beriman lalu dia kafir, maka sungguh dia telah sesat, ya, telah memilih jalan yang sesat. Dan inilah ya keyakinan kita kaum muslimin, bahwa orang kafir, betapapun misalnya di dunia ini dia hidupnya sangat berkecukupan, ya, uangnya banyak, ya, hartanya melimpah, rumahnya banyak. Tapi kalau dia tidak memeluk Islam, maka sungguh dia adalah orang yang sangat rugi. Adapun orang Islam, ya, sekalipun misalnya kehidupannya biasa-biasa saja, tapi dia beruntung ya, karena kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara. Ya, paling tua kita itu paling 60-an tahun. Sebagian mungkin sedikit sekali yang 70 atau 80 tahun. Intinya, kehidupan di dunia ini adalah kehidupan sementara. Sedangkan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal. Sehingga bagi seorang muslim, kalaupun memang yang dia kaya di dunia, maka digunakan kekayaannya ini untuk ya bagaimana agar dia mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Nah, kita lanjutkan ayat ke 109 ya. Ya, Bu Reni. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiya Allahu bi amrih. Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. artinya betapa banyak dari ahli kitab yang menginginkan bahwa yang menginginkan kalau kalian kembali kepada kekafiran setelah keimanan kalian, karena hasad dari diri yang ada di sisi mereka yang apa namanya yang setelah jelas adanya penjelasan setelah jelas bagi mereka kebenaran gitu ya. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah mendatangkan dengan perintahnya. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wadda ini fi'il madhi, fa'ilnya adalah kathir min ahlil kitab. Jadi apa namanya kathir itu fa'ilnya ya Ustaz ya. Min ahlil kitabi, min ahli jar majrur al-kitabi mudhaf ilaih dari ahli. Lau ini harfu tamanna ya Ustaz? Hah, kok tamanna? Tamanni kali? Bukan. Kalau lau itu bukan harfu tamanni, kalau harfu tamanni itu laita. Oh. Kalau lau harfu syartin. Oh, harfu syartin. Yaruddu nakum fi ilmu bari min ba'di yaruddu nakum ininya fa'ilnya itu wawu kum maf'ul bi min ba'di jar majrur imani mudhaf ilaihi kum mudhaf ilaihi kufaron imani kufaron itu hal ya Ustaz ya sebentar atau kalau kalian kembali kafir kan ya kembali kafir berarti maf'ul bi ya maf'ul bi ya maf'ul bi kalau hasadannya baru baru hal ini min indi jar majrur anfusi maf'ul bi him juga mudhaf ilaih maaf anfusi mudhaf ilaih him juga mudhaf ilaih min ba'di jar majrur ma ini makna kemarin kalau salah bu apa pernah baca ini ya min qablu gitu kan? Iya. Dan pernah kita bahas kan berarti ya kalau misalnya setelah qabla atau ba'da kasra itu berarti pas berarti ada mudhaf ilainya. Iya. Kalau enggak ada baru min qablu atau min ba'du. Berarti ini pasti adalah mudhaf ilai. Mudhaf ilai. Iya salah ngomong Ustaz. Ma ini mudhaf ilai tabayyana ini fi'il mudhari ya Ustaz ya ya fi'il mudhari yang mana fi'il mudhari tabayyana ya fi'il madhi ya kan tabayyana ya tabayyanu ya fi'il madhi fa'ilnya ta lahum jar majrur Fa'il dari mana itu tanya asli itu kan wazan tafa'ala ya tafa'alu fa'ilnya al-haqqu Ustaz maaf atuh Nam. Lahum jar majrur. Iya. Iya benar. Alfa ini harfu atfin atau ini harfu jawabnya ya Ustaz ya. Ini wa'fu ini fi'il amar wau sebagai fa'ilnya. Wau harfu atfin isfahu ini juga fi'il amar wau sebagai fa'ilnya hatta ini huruf nasab ya harfu ya dia ini fi'il mudhari mansub bi hatta Allah sebagai fa'ilnya bi amri jar majrur hi mudhaf ilaihi inna harfu taukid wa nasbin Allah ini isim inna kemudian ala kulli jar majrur syai'in mudhaf ilaihi qadirun ini khobar inna apa tamanna Tamanna kasirun min ahlil kitabi an yarju'ukum ba'da imanikum kufara kama kuntum min qablu ta'budunal asnama bisababil huqudil ladzi imtila'ti bihi nufusahum min ba'di ma tabayyana lahum sidqun nabiyillahi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ma ja'a bihi fatajawazu amma kana minhum min isaati wa khata'i min isaatin wa khata'in. Kalau bukan ghairu musarrif enggak boleh enggak ditanwinin ya. Min isaatin wa khata'in wasfahu an jahlihim hatta ya'ti Allahu bi hukmihi fihim bi qitalihim wa qad ja'a wa waqa'a wa sayu'aqibuhum bi su'i. Gimana? Wasayu'aqibuhum. Wasayu'aqibuhum lisu'i af'alihim. Inna Allah ala kulli syai'in qadirun la yu'jizuhu syai'un. La yu'jizuhu. La yu'jizuhu syai'un. Ya. Banyak dari ahli kitab berharap untuk mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah keimanan kalian, sebagaimana dulu mereka sebelumnya, sebagaimana kalian sebelumnya menyembah berhala, disebabkan karena kedengkian yang sudah memenuhi hati atau diri mereka, sudah memenuhi diri-diri mereka setelah adanya jelas bagi mereka, kebenaran. Tentang Nabi Nabiullah dan Rasulnya Muhammad SAW di dalam apa yang dibawanya. Maka biarkanlah apa yang ada pada diri mereka dari kesalahan gitu ya Ustaz, dari min isa atin wa khata'in ya dari kesalahan sama isa sama khata' sama. Sama ya, dari kesalahan. Wasfahu dan biarkanlah kebodohan mereka sampai Allah mendatangkan dengan hukumnya di dalam untuk memerangi mereka gitu. Untuk memerangi mereka. Waqad ja'a wa waqa'a dan sungguh telah datang dan ini tuh dan telah ditetapkan gitu ya Ustaz ya. Iya, maksudnya ya pada akhirnya ayat tentang memerangi orang-orang Bani apa Yahudi itu turun kan sama orang kafir. Dan Allah akan memberikan sanksi, menghukum mereka ya. Akan menghukum mereka, akan menghukum atas perbuatan buruk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya. Taib barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Taib a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Wadda itu artinya sangat ingin ya. Kebanyakan ahli kitab yaitu orang Yahudi dan Nasrani, karena kalau dibilang ahli kitab maka mereka adalah orang Yahudi dan Nasrani. Kebanyakan ahli kitab itu sangat menginginkan agar kalian ya kembali kepada kekufuran setelah keimanan kalian. Kenapa mereka ahli kitab melakukan itu? Karena mereka hasadan. Mereka hasad dari sisi mereka ya yang ada pada jiwa mereka setelah jelas bagi mereka kebenaran. Jadi sebetulnya orang Yahudi dan Nasrani mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi terakhir, utusan Allah Subhanahu wa taala, nabi penutup akhir zaman yang mana kedatangannya adalah untuk menyempurnakan syariat-syariat yang datang sebelumnya. Mereka sangat memahami itu. Kenapa? Karena kabar tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jelas tertulis dalam Taurat maupun Injil. Bahkan tiap kali orang Yahudi berselisih dengan orang Arab, mereka selalu mengatakan, "Awas, tunggu. Kalau nanti telah muncul nabi terakhir, kami akan bersama nabi tersebut untuk memerangi kalian." Ini kan berarti mereka sangat yakin tentang kedatangan nabi terakhir. Tapi mereka ketika tahu bahwasanya nabi yang terakhir tidak sesuai dengan selera mereka, ya. Kalau orang Yahudi itu mereka hasad, sedangkan orang Nasrani mereka itu tersesat, maka ya mereka enggak rela kalau orang ya Arab ini mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hasad, mereka enggak mau. Karena mereka tahu bahwasanya yang dilakukan orang Islam itu adalah benar. Tapi mereka enggak mau kalau ada orang lakukan kebenaran. Nah, ini merupakan salah satu sifatnya orang Yahudi ya. Jadi kalau kita dengki, enggak senang kalau ada orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah memiliki sifatnya orang Yahudi. Makanya sebagai seorang muslim, kalau ada teman kita, tetangga kita, saudara kita, ya atau orang yang berselisih dengan kita, lalu kemudian dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita hasad ya. Tapi gibtah, jangan hasad tapi gibtah. Ya beda antara hasad dengan gibtah. Kalau hasad itu kita dengki, kita iri dengan apa yang dilakukan dan kita sangat ingin kalau dia meninggalkannya. Tapi kalau gibtah, misalnya kita melihat seseorang masya Allah rajin sekali ke masjid, kemudian selesai sholat dia selalu membuka Qurannya, maka gibtah itu kita iri dan kita ingin melakukan hal yang sama juga. Ini namanya gibtah. Ya, beda dengan hasad. Nah kalau hasad berarti ini adalah kelakuannya orang yang budi. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Maka maafkanlah dan lapangkanlah ya sampai datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mendatangkan perintahnya. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar bersabar dari kezaliman yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani sampai nanti ya datang ayat perintah berperang. Dan memang ya turun juga akhirnya ayat yang memerintahkan kaum muslimin agar berperang melawan musuh-musuh Allah, baik dari kalangan kaum musyrikin ataupun ahli kitab yang menyimpang, yaitu Yahudi dan Nasrani yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas segala sesuatu. Allah dengan kekuasaannya berhak dengan kehendaknya melakukan apapun yang Allah inginkan. Karena Allah maha berkehendak dan Allah maha mampu untuk melakukan segalanya. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-110. Silakan Bu Dayanis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan tegakkanlah salat dan bayarkanlah zakat dan apa yang kalian didahulukan untuk diri kalian lebih baik. Ini mamatakodimu itu maksudnya apa yang kalian persembahkan untuk diri kalian berupa kebaikan, niscaya kalian akan mendapati sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa yang kita amalkan pasti ada balasan sisi Allah gitu. Oh, apa yang kalian persembahkan untuk diri kebaikan untuk diri kalian pasti ada balasan di sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha melihat apa yang kalian kerjakan. Wa hafu atfin aqimu fi'lun amrin wau sebagai fa'ilnya. As-salata maf'ulun bihi wa hafu atfin atu maktub ke aqimu. Az-zakata maf'ulun bihi wa harfu arfin ma ma apa istilahnya? Ma apa? Dan apapun kan? Apapun itu. Makanya ini isim syarat sebagai mutada ya. Oh, isim syarat sebagai mutada. Tuqaddimu fi'lun mudhari wa sebagai fa'ilnya li anfusi jar majrur kum mudhafun ilaihi. Min khairin jar majrur tajidu fi'lun mudhari fa'ilnya apa ya? Tajidu wa sebagai fa'ilnya. Iya. Al-ha'u sebagai maf'ulun bihi inda had zaraf Allahi mudafun ilaihi. Innallaha inna harfu taukidin wa nasbin. Allaha isim dari inna bima jar majrur ta'maluna fi'un mudari' waw sebagai fa'il jumlah ta'maluna sebagai khobar dari inna. Basirun khobar dari khobarnya basirun bukan ta'maluna. Oh, basirun khobarnya. Jadi, bukan tak maluna basirun ya, Ustaz ya? Basirun aja. Jadi, justru asalnya innallaha basirun bima tak malun. Itu kalau urutan normalnya ya. Innallaha basirun bima tak malun. Oh, tak maluna fi'lun mudhari wa sebagai fa'il, basirun sebagai khobarnya. Nah, tadi ada yang kurang ya. Kan tadi ma itu mubtada khobarnya adalah jawab syarat dari tajudu indallah ya. Tajidu indallah. Itu kan jawab syaratnya kan. Makanya dia kenapa fi'il mudhari-nya buang nun. Karena dia sebagai fi'il majzum sebagai fi'il syarat. Fi'il jawaban kayak gitu. Taip, jadi itu. Nah, tafsirnya. Wa ish ayyuhal. Jangan, kalau ini nih hamzanya hamzah. Wasal ya. Jadi was. Was tagalu ayyuhal mu'minun. Was tagilu. Ini kan pintas grammar. Fastaghilu ayyuhal mu'minun ba'da'i salati ala wajhiha as-sahihi wa ita'i az-zakati al-mafrudati wa'lamu anna kulli khairin tuqaddimunahu li anfusikum tajiduna thawabahu indallahi fil akhirati innahu ta'ala basirun bikulli a'malikum wa sayajazikum wa sayujazikum alaiha. Naam. Berbuatlah kalian wahai orang-orang mukmin. Fastaghfiru itu maksudnya dan sibukkanlah diri kalian wahai orang mukmin. Sibukkanlah diri kalian wahai orang-orang mukmin dengan melaksanakan sholat yang benar. Ya, dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Dan tunaikanlah zakat yang telah ditentukan takarannya. Dan ketahuilah bahwa setiap kebaikan akan dikembalikan kepada diri kalian sendiri. Tajiduna thawaba innallahi, akan diberi balasan pahala di sisi Allah pada di akhirat nanti. Innahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala maha melihat setiap apa yang kalian kerjakan dan akan dan apa? Akan membalas kalian. Dan akan membalas kalian atasnya. Taib ya, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik jazakallahu ya ustaz. Taib, wa qimus salata wa atuz zakah. Dan tegakkanlah salat serta tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Dan apapun yang kalian persembahkan untuk diri-diri kalian berupa kebaikan, niscaya kalian akan mendapatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kebaikan apapun yang dilakukan oleh seseorang, pasti dia akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam ayat yang lain, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, sekalipun misalnya hanya sekecil biji zarrah, maka dia akan yang mendapatkannya. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Dan siapa orang yang melakukan suatu amalan walaupun sangat kecil, ya, sekecil biji zarrah, niscaya dia akan mendapatinya. Dan ayat ini pun mendukung makna dari ayat tersebut, bahwa apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, itu pasti kita akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menjamin, innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat ya apa yang kalian kerjakan. Jadi janganlah kita dalam membuat yang melakukan sebuah amalan itu mengharapkan agar dilihat manusia, agar dipuji oleh manusia. Justru yang kita harapkan adalah keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita yakin apapun yang kita lakukan di muka bumi ini pasti Allah melihatnya. Kalau itu berupa kebaikan, Allah mencatatnya dan Allah akan balaskan kebaikan pula di akhirat. Begitupun kalau itu berupa keburukan, Allah pun akan mencatatnya. Dan Allah akan membalas keburukan tersebut dengan keburukan juga. Oleh karena itu, ayat ini berisi motivasi agar kita menyibukkan diri kita dengan ibadah seperti sholat, kemudian menunaikan zakat, dan ibadah apapun yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silakan Umi Ida. وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Dan mereka berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Itulah angan-angan mereka. Katakanlah, datangkanlah bukti kalian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Al-wawu harfu atof, qalu fi'lun madi, fa'ilnya al-wawu. Lan ini harfu nasbin, yadahula fi'il mudori, mansub bilan, fa'ilnya huwa ya Ustaz ya, domir mustatir, fa'ilnya huwa al-jannata maf'ulun bi, illa adatul istisna man tadi ya bula, fa'ilnya adalah man Bu. Oh man, oh ke depan ya, siap, siapa ini ya Ustaz ya. Man sebagai fa'il dari yadkhula karena fi'il madi nakis, huden isim kana. Oh, dulu ya. Eh, huden mah khabar dong kan. Oh. Kalau isim marfu. Oh iya. Isim kana Ustaz, bukan? Hudan. Hudan ya, khabar. Hudan. Kalau oh, kana kembali ke man ya Ustaz, ya. Nah. Berarti isimnya man ya Ustaz ya. Ya, apa nah. Ustaz? Isim kana kembali kepada man, khobar hudan sebagai khobar kana. Au harfu atof nasoro sebagai maktuf kepada hudan. Nah. Tilka isim isaro sebagai mubtada amaniu khobarnya, kemudian hum sebagai mudofun ilaih. Kul fi'lun amr, fi'lun amar, fa'ilnya entah, kemudian hatu fi'il amar, fa'ilnya al-waw, burhana maf'ulun bi, kemudian kum mudofun ilaih, in harfu sartin, kuntum fi'il madi nakis, ininya fa'ilnya tum. Bukan fa'il ya, tapi isimnya. Isim, apaan ya Ustaz, lupa. Isimnya tum, kemudian sodiqina sebagai khobar dari kana. Naam. Tafsirnya, idda'a kullun minal yahudi wan nasoro annal jannata khosotun. Emang khosotun? Tahtasu bukan? Oh, afan, aneh yang ngeliatin bawah. Khosotun. Khosotun. Bito ifatihi laya dahulu wahe goyruhum. Tilka awhamuhum awhamuhum alfasidatun. Kullahum ayyuhal rasulu ahdiru dalilakum ala sihatin ma tadda'una in kuntum. Jangan ditanwinin Bu, ala sihati ma tadda'una. Ala sihati ma tadda'una in kuntum sodikina fi da'wakum. Setiap orang Yahudi dan Nasrani. Setiap orang Yahudi dan Nasrani mereka mengklaim bahwa surga itu dikhususkan bagi golongannya dan tidaklah masuk ke dalam surga kecuali mereka. Selain mereka. Itu perkataan apa mulut ini Ustaz? Itu awhamuhum. Angan-angan. Oh, afwan. Itu adalah angan-angan yang rusak ya Ustaz ya, yang rusak. Katakanlah kepada mereka wahai Rasul, hadirkanlah dalil kalian atas kebenaran dari apa yang mereka klaim. Dari apa yang kalian klaim jika kalian orang-orang yang benar dari klaim kalian. Baik ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu Ustaz wa iyyaka. وقالوا لن يدخل الجنة إلا ما كان هودا أو نصارى. Dan mereka berkata, tidaklah masuk surga kecuali orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Tilka amaniyuhum. Itu adalah angan-angan mereka. Dan inilah yang sering dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani juga ya. Masing-masing golongan mereka mengklaim bahwasanya mereka yang akan masuk surga. Kata orang Yahudi, hanya orang Yahudi masuk surga, selain orang Yahudi tidak akan masuk surga. Kata orang Nasrani, hanya mereka yang masuk surga, selain orang Nasrani tidak akan masuk surga. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, ini hanyalah angan-angan mereka. Tilka amaniyuhum. Dan ini seringkali mereka lakukan. Kita ingat kemarin kita sudah membahas ayat ketika orang Yahudi mengatakan la tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Ya, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Ini kan bentuk ya ocehan-ocehan, angan-angan tanpa dasar yang tidak ada buktinya sama sekali. Ya. Tidak ada dasarnya sama sekali. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah atas klaim yang dibuat oleh orang Yahudi dan Nasrani, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka, kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mengklaim bahwasanya mereka akan masuk surga, hatu burhanakum. Datangkanlah bukti kalian. Datangkanlah bukti nyata, bukan hanya bukti yang dibuat-buat. In kuntum shodiqin, jika kalian benar dalam klaim kalian. Jadi sebetulnya mudah urusannya. Kalau memang ada dalilnya, baik dari Al-Quran, atau apapun yang bisa dijadikan bukti nyata bahwasanya mereka lah yang masuk surga. Selain mereka yang masuk surga, silakan datangkan. Tapi tentu tantangan semacam ini tidak akan bisa dijawab oleh orang Yahudi dan Nasrani. Karena ucapan mereka hanyalah bualan, ya, hanya ocehan tanpa dasar sama sekali. Adapun orang Islam, kita bisa dengan yakin mengatakan hanya kita yang masuk Islam. Kenapa? Dalilnya banyak bertebaran dalam Al-Quran. Ya. Inna dina indallahi al-Islam. Ya. Sesungguhnya agama sisi Allah hanyalah Islam. Agama syariat Islam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kedatangan Islam, ya memang ada para nabi dengan kitab-kitab. Namun setelah Islam datang, maka tidak boleh lagi ada orang yang beragama selain agama Islam. Ya, ini dalilnya dari Al-Quran. Dan banyak bertebaran bagaimana keadaan orang yang beriman dan keadaan orang yang kafir dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya yang akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Islam. Ya. Nah, kita lanjutkan. Mida ya. Ya Ustaz. Ayo, baca Mida. Lanjut ya Ustaz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun muslim. Wa huwa muh. Apaan Bu? Wa huwa muhsinun falahu. Wa huwa muhsinun falahu ahruju 'inda rabbi. Falahu ajruhu ajr. Falahu wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbi. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Akan tetapi siapa yang menyerahkan dirinya untuk Allah dan dia orang yang berbuat kebaikan, maka baginya pahalanya di sisi Rabb-nya, dan tidaklah ada rasa takut dalam diri mereka, dan tidaklah mereka bersedih hati. Bala ini harfu apa ya Ustaz ya? Bala. Balanya harful jawab. Oh harful jawab. Oh iya, harful jawab ya Ustaz ya, dari atas. Dia kayak jawab. Na'am dia. Oh. Harful jawab man isim mausul sebagai mubtada atau harfu isim syarat Ustaz? Isim syarat ya Ustaz ya. Isim syarat sebagai mubtada ya. Ya, isim syarat sebagai mubtada aslama. Ini fi'lun madi, fa'ilnya kepadi kepada man, wajahahu, wajaha, ini maf'ulun bih, al-ha'u sebagai mudof ilaih, lillahi jar majrur, al-wahu sebagai atof, huwa sebagai huwa ini mubtada, kemudian muhsinun sebagai khobar, kemudian falahu, fa sebagai alfa'u sebagai harfu atof, lahu sebagai enggak, lahu ini harfu jawab syartin. Karena di mana isim syarat? Oh iya. Oh iya, Pak Ustaz. Alfa'u sebagai harfu jawab syartin. Lahu ini jar majrur, ajru ini sebagai pahala. Ini Ustaz ya. Falahu itu kan jar majrur sebagai khobar muqaddam. Oh, awan nah, apa Ustaz ya? Ya, apa Ustaz ya? Falahu sebagai harfu jawab syarat sebagai khobar muqaddam, ajru sebagai mubtada muakhir, alhau sebagai mudhof ilai, inda sebagai dzaraf makan, rabbi mudhofun ilai, alhau sebagai mudhofun ilai. Al-wawu harfu atof, nafiyah, haufun sebagai mubtada, ya Ustaz ya, haufun sebagai mubtada, alaihim jar majrur sebagai khobar, al-wawu. Khaufun ini, oh iya benar. Iya benar. Benar Ustaznya. Iya. Al-waw sebagai harfu atof, la sebagai la nafiyah, hum sebagai mubtada, ya zanuna fi'il mudori, al-wawnya sebagai fa'il, ya zanu jumlah fi'liyah sebagai khobar dari hum. Ya, terus tadi ada yang ketinggalan ya. Apa Ustaz? Jumlah dari falau ajruh itu khobarnya dari man kan? Tadi belum sebutin. Oh iya. Oh ya, jumlah falahu ajruhu ajruhu inda robihim sebagai khobar dari man. Nah. Ya. Tafsirnya laisal amru kama za'amu anna annal jannata tahtazzu bito'ifati dunu ghoiriha. Bito'ifatin duna ghoiriha gitu. Oh ya, afan. Ya Ustaz, afan. Bito'ifati duna ghoiriha. Wa innama yadahulul jannata man ahlaso lillahi wahdahu la sarika lahu. Wahuwa muttaba'un lillahi. Wahuwa muttaba'un. Muttabi'un lil rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallama fi kulli awalihi wa a'malihi. Faman fa'ala dalika falahu sawabu al amalihi inda rabbihi fil akhirati. Wahuwa duhulul jannata. Jannati. Wa huwa duhulun ya awan ustaz wa huwa duhulul jannati wa hum la yakhafuna fima yahtaqabilunahu min amril akhirati wa la hum ya'zanuna ala ma fatahum min hududzil dunya. Tidaklah urusan seperti yang kalian klaim bahwa surga itu khusus bagi golongan selainnya, tidak betul ya Ustaz ya, bagi kelompok mereka bukan bagi, untuk yang lain itu bagi bahwa surga itu khusus bagi kelompok mereka bukan golongan yang lain dan sesungguhnya yang memasuki surga adalah siapa yang ikhlas kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dan tidak mempersekutukan Allah dan dia mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkataan dan perbuatannya dan siapa yang melakukan itu maka bagi mereka pahala dari amalnya di sisi Rabb-nya di akhirat dan mereka akan memasuki surga dan mereka tidaklah takut atas apa yang akan mereka hadapi dari urusan mereka di akhirat dan tidaklah mereka bersedih hati atas apa yang telah berlalu dari bagian mereka di dunia. Tayyib, masyaallah barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu wa usat wa iyaka. Naam. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu 'inda rabbihi wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Bala iya. Man aslama wajhahu lillahi. Siapa yang menyerahkan wajahnya, menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan Allah sebagai tujuan ibadahnya, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, wahwa muhsin dan dia berbuat ihsan, dan mana wahwa muhsin adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya pahala di sisi Rabb-nya. Jadi ini adalah bantahan bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengklaim bahwasanya yang masuk surga hanyalah kelompok mereka. Orang Yahudi mengatakan yang masuk surga hanya orang Yahudi, yang lain masuk neraka. Orang Nasrani mengatakan yang masuk surga hanya orang Nasrani, yang lain masuk neraka. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya, kalau memang kalian ingin masuk surga, lakukan hal ini. Ya. Yang akan masuk surga adalah man aslama wajhahu lillah. Orang yang mengikhlaskan wajahnya, menyerahkan dirinya seutuhnya, sepenuhnya hanya kepada Allah saja. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena dia meyakini bahwasanya satu-satunya yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia wajib berihsan wa muhsin. Di sini maksudnya adalah dia wajib menjalankan kebaikan-kebaikan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Ini kalau masuk surga harus melakukan ini. Kalau kita melakukan ini, ya kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melakukan banyak kebaikan-kebaikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya pahala dari sisi Rabb-nya. Allah akan membalas ya para pelaku kebaikan dengan kebaikan. Wala khaufun 'alaihim, dan tidak ada ketakutan atas mereka. Maksudnya orang Islam tidak akan takut dengan masa depannya di akhirat, dengan apa yang akan dia hadapi di akhirat. Kenapa? Karena Allah telah menjamin bagi orang-orang yang beriman ya kehidupan bahagia di akhirat dan mereka kekal di dalamnya. Berbeda dengan keadaan orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani, mereka gelisah. Ya. Karena masa depan mereka di akhirat, ya mereka akan sengsara di akhirat dan mereka kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wala hum yahzanun, tidak pula mereka bersedih hati terhadap apa yang mereka lewatkan dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Ya harus diakui bahwasanya menjadi orang Islam ini tidak sebebas orang kafir ya. Orang Islam ini banyak aturannya. Tidak boleh minum khamr, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh merampok, tidak boleh korupsi. Banyak ya, ya kalau kata orang itu kenikmatan ya, seperti minum khamr sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang ya Eropa sana, orang barat sana, itu merupakan kenikmatan dunia yang menurut mereka dilewatkan oleh orang-orang muslim seperti kita, yang kita ini tidak mau minum keras, tidak mau makan daging babi, tidak mau makan daging anjing, yang mungkin bagi sebagian orang itu merupakan kenikmatan, tapi kita tidak pernah bersedih dengan hilangnya ya kenikmatan semacam ini di dunia. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya kenikmatan di akhirat tidak ada bandingannya dengan kenikmatan di dunia. Kita bersabar sedikit di dunia demi mendapatkan kenikmatan yang abadi di akhirat. Ya, tentu kalau kita ya ditawari hal semacam ini, ya kita mendingan menahan diri sebentar. Kita hidup dunia ini paling lama paling berapa puluh tahun lagi kan? Ya, kalau usia kita misalnya sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ini sudah mendekati ya, karena usia rata-rata umat Nabi Muhammad itu adalah 60-an. Kemudian sangat sedikit yang lebih dari 70. Makin sedikit lagi yang lebih dari 80. Sehingga ya orang-orang Islam ini lebih memilih untuk merelakan beberapa kenikmatan dunia demi mendapatkan kenikmatan di akhirat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Demikian untuk materi kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.